Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Jumada Tsaniyah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV, Roja TV dan juga pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak memasuki silsilah nomor 127 mengangkat tema semua anak itu hebat. Apa iya? Nggih, no, boten? Nggih. Berarti putra-putri ini jenengan hebat sedoyo, nggih? Alhamdulillah. Berarti ngapa mani ngaji? Oh, kata siapa Ustaz? Anak saya itu ada yang nakalepol. Anak saya ini ada yang kalau disuruh lemotepol. Lemot niku napa? Lelet. Lelet kuwi di kongkon nganti ping 3 ping 4 urung mangkat. Ini hebatnya apa Ustaz? Malah ada anak saya yang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ranking 1 terus. Loh, hebat toh dari bawah. Hebatnya di mana Ustaz? Jamaah yang kami hormati. Setiap anak itu aslinya hebat. Apa? Aslinya. Hebatnya di mana? Karena sejak mereka lahir, mereka ini sudah siap untuk menerima keimanan. Allah Rasulullah SAW sampaikan itu dalam hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Para ulama menjelaskan makna fitrah itu adalah siap untuk menerima keimanan. Seandainya diajarkan keimanan dengan benar, maka dia siap untuk menerima. Hebatnya anak kita ini sejak lahir mereka sudah siap. Hebatnya pula anak kita ini adalah pembelajar. Dia punya perasaan ingin tahu. Dan ini biasanya akan dialami oleh orang tua ketika anak mulai bertanya, "Ki siapa? Ki siapa? Ki siapa?" Kadang-kadang satu barang itu bisa ditanyakan oleh anak berkali-kali. Contoh misalnya kipas angin. Kipas angin. Ini anak tanya sama orang tuanya, itu bisa berkali-kali. Pagi tanya, siang tanya, sore tanya. Sampai kadang-kadang orang tua merasa bosan. Dan bisa jadi pertanyaannya gak bisa dijawab sama orang tua. Ini kipas angin sudah dijawab. Kenapa kipas anginnya muter? Jawabannya karena dinyalakan. Kalau dimatikan, ya mati. Terus kenapa kalau dinyalakan muter? Karena ada listriknya. Listrik itu apa? Nah, jenengan kalau ditanya listrik itu apa, kepriwe? Listrik ya, ya kue singgang kabel. Kabel kue apa? Anak itu punya karakter pembelajar. Hebat atau tidak? Hebat. Dan gak ada yang ngajari anak itu. Apa jenengan pernah bilang sama anak-anak kita, nak nanti kalau kamu lihat apa-apa ini tanya ya? Enggak. Otomatis dia bertanya sendiri. Hebat. Kemudian anak itu aslinya hebat. Kenapa? Karena dia punya bakat. Anak itu lahir sudah punya bakat. Dan bakat satu anak dengan anak yang lainnya beda-beda. Wah, kata siapa Ustaz, anak saya enggak punya bakat. Kita yang tidak pandai untuk menemukan. Padahal kalau misalnya kita mau cari, anak kita pasti punya bakat. Bawaan sejak lahir. Ada yang bakatnya membaca, ada yang bakatnya senang membantu orang lain, ada yang bakatnya mengungkapkan segala sesuatu dengan tulisan, ada yang bakatnya seni, macam-macam. Ya. Jadi setiap anak hebat. Hebatnya juga, anak-anak kita itu pasti akan tumbuh dan berkembang. Pasti akan bertumbuh dan berkembang. Tumbuh dan kembangnya ini minimal fisiknya. Minimal fisiknya. Apa anak jenengan yang usianya sudah 6 tahun saat ini seperti ketika dia baru lahir? Kan tidak. Fisiknya pasti sudah berubah. Ya. Bukan hanya fisiknya, cara bicaranya sudah berubah. Berapa kosakata yang dimiliki oleh anak saat usia 6 tahun dibandingkan ketika usianya baru 2 tahun. Sudah berapa ribu kosakata yang dimiliki oleh anak. Ustaz, anak saya punya keterbelakangan mental. Apa berkembang? Berkembang. Walaupun mungkin perkembangannya berbeda dengan yang lahir dalam keadaan normal. Sehingga aslinya anak kita ini hebat. Tapi kok ada anak nakal, kok ada anak malas, kok ada anak sulit diomongi, kok ada anak yang jauh dari agama. Seandainya muncul hal-hal negatif ini, bukan salah anak, tapi salah metode mendidik anak. Yang salah siapa? Metodenya. Berarti bukan orang tuanya, Ustaz. Ya, yang menerapkan metode itu siapa? Ya. Ini sebenarnya halus sebenarnya. Jadi ya intinya wong tuan sing salah itu. Cuman kita menggunakan kata metodenya yang keliru. Ya. Jadi bisa jadi orang tua ini menerapkan metode yang tidak pas dengan anak yang dia didik. Atau mungkin materi yang disampaikan kepada anak gak pas. Ada sebagian orang tua mengira bahwa mendidik itu adalah menjejalkan ilmu sebanyak-banyaknya kepada anak. Keliru. Mengharuskan anak untuk menghafal sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran, hadis Nabi, hafalan doa. Kalau ini yang dianggap sebagai pendidikan, keliru. Bukan hanya itu. Sejatinya pendidikan yang benar adalah bagaimana karakter anak berkembang. Anak ini sudah dikasih sama Allah karakter di dalam dirinya masing-masing. Bagaimana mengembangkan karakter ini dengan baik? Itulah pendidikan. Anak punya karakter kecenderungan menerima kebaikan. Kembangkan ini supaya anak menjadi baik. Anak punya karakter belajar. Kembangkan ini supaya anak semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Anak ini punya karakter bakat. Kembangkan ini supaya bakatnya menuju kepada hal-hal yang bermanfaat. Udah Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan karakter yang memang sudah Allah tanam di dalam diri anak-anak kita? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin sukses di dalam mengembangkan karakter anak kita, maka 4 hal harus diperhatikan. Ada berapa? 4. Yang pertama, tujuan. Kita harus punya tujuan. Jadi, orang mendidik itu harus punya tujuan. Pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, supaya kita sukses, kita harus punya metode. Yang kedua, apa? Metode. Metode pendidikan. Apalagi Ustadz, yang ketiga, setelah punya tujuan, punya metode, kita harus punya materi. Berarti yang ketiga, materi pendidikan. Yang keempat, kita harus punya prioritas pendidikan. Ada berapa? 4. Coba diulangi, yang pertama apa? Tujuan pendidikan. Yang kedua? Metode pendidikan. Yang ketiga? Materi pendidikan. Yang keempat? Prioritas pendidikan. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, tujuan. Segala sesuatu itu harus punya tujuan. Panjenengan keluar dari rumah, yo harusnya punya tujuan. Kalau gak punya tujuan, gak jelas keluarnya mau kemana. Ya. Ketika kita keluar rumah, kita harus punya tujuan dong. Tujuan mau kemana? Misalnya tadi jenengan keluar dari rumah, jam 9, jenengan punya tujuan. Apa tujuannya? Pengen ngaji. Pengen ngaji tok? Enggak. Pengen ngaji di Masjid Manarul Ilmi misalnya. Ketika kita punya tujuan, maka kita akan lurus, akan jelas perjalanannya. Ketika kita mendidik anak, kita ini harus punya tujuan. Tujuannya apa Ustadz? Ya tergantung objek yang dididik. Kalau objek yang dididik manusia, ya tujuannya harus sesuai dengan kenapa manusia diciptakan di dunia. Tujuannya harus sinkron, harus selaras. Kalau karena yang dididik adalah manusia, maka tujuannya ya harus sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Sehingga tujuan mendidik manusia dengan tujuan mendidik nuwun sewu ayam. Apa ayam dididik? Ya iya. Ayam ketawa sih. Ya, ayam berirama. Ya, sing didol. Ketika jenengan didik ada tujuannya enggak? Apa tujuannya? Supaya bisa ketawa, didol duitnya akeh. Begitu kan? Itu kan tujuannya. Nah sekarang apa ketika kita mendidik anak tujuannya ben bisa didol? Kan enggak mungkin. Karena anak kita ini manusia. Manusia itu diciptakan di muka bumi ada tujuannya. Maka ketika kita mendidik anak-anak kita harus sesuai dengan tujuan kenapa dia ada di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tujuannya sekurang-kurangnya ada 2. Ada berapa? 2. Yang pertama supaya beribadah kepada Allah. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua supaya menjadi khalifah. Menjadi apa? Khalifah. Teng pundi? Di muka bumi. Jadi kalau kita ditanya, manusia ini diciptakan di muka bumi buat apa? 1, untuk beribadah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah. Yang pertama, untuk ibadah. Dalilnya apa? Ayat yang sering kita dengar. Surat Adz-Dzariyat, ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kepada sinten? Kepada Allah. Jadi ketika kita mendidik anak kita, tujuannya harus sinkron dengan ini. Setiap pendidikan yang kita ajarkan kepada anak kita harus mengarah bagaimana supaya dia taat ngibadah kepada Allah. Jadi ketika kita masukkan ke sekolah, cari sekolah-sekolah yang mendekatkan anak ini kepada Allah. Ketika kita memasukkan les anak kita, cari les-les, guru-guru yang ada dalam les itu yang akan mendekatkan anak kita kepada Allah. Ketika kita membelikan buku buat anak, cari buku-buku yang akan mendekatkan dia kepada Allah. Ketika kita kasih fasilitas kepada anak, cari fasilitas-fasilitas yang akan membantu dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Sehingga saat kita mengambil keputusan yang hubungannya dengan pendidikan anak-anak kita, kita fokus bagaimana caranya anak ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan yang pertama, manusia diciptakan di muka bumi, yaitu untuk apa? Beribadah. Yang kedua apa tadi? Untuk menjadi khalifah. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 30. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada para malaikat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, manusia sama malaikat duluan mana? Duluan mana? Malaikat. Malaikat duluan Allah ciptakan, baru kemudian manusia. Nah, ketika malaikat sudah ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Malaikat bingung, tanya, heran, kenapa kok Allah menciptakan manusia? Padahal malaikat tahu manusia ini punya track record yang tidak baik. Manusia ini sering melakukan kerusakan di muka bumi, merusak kerjaannya. Betul? Betul? Contoh nih, kali. Kali ini jenengan bersih apa kotor? Sing ngotori sinten? Sinten? Ya menungsa. Masa kucing? Ya. Yang buang popok di kali sinten? Kucing. Apa kucing nganggo popok? Manusia. Manusia ini punya track record suka ngerusak. Maka kemudian Allah ditanyai sama malaikat. Ya. Malaikat bertanya kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang bakalan membuat kerusakan? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah fil ardi. Apa fil ardi? Di muka bumi. Khalifah itu tugasnya apa? Khalifah itu tugasnya memakmurkan bumi dan tidak merusak. Apa tugasnya khalifah? Memakmurkan bumi dan tidak merusak. Sehingga ketika kita mendidik anak kita, kita harus punya tujuan bagaimana anak kita ini memakmurkan bumi, tidak merusak bumi. Itu tujuan kita. Maka ketika kita titipkan anak kita ke sebuah sekolahan, kita lihat sekolah ini. Sekolah ini ngajarkan apa kepada anak kita? Ngajarkan merusak atau ngajarkan memakmurkan bumi? Ketika kita belikan buku buat anak kita, buku ini bakalan ngajarkan kepada anak kita untuk memakmurkan bumi atau merusak bumi. Kalau ternyata kita buka, loh orang beli buku ya mestinya harus apa dulu? Harus buka-buka dulu dong. Kira-kira ini buku ini cocok atau tidak, bagus atau tidak. Kalau misalnya kita buka ternyata buku ini mengajarkan kerusakan, yuk jangan dibelikan buat anak kita. Seandainya alat komunikasi, gadget, kita belikan kepada anak dan kita akan tahu anak, dan kita tahu bahwa berdasarkan pengalaman bahwa gadget ini akan membuat anak kita merusak, maka jangan belikan. Ini yang namanya tujuan. Jadi Islam mengajarkan kita saat mendidik anak harus punya tujuan. Tujuan saja cukup tidak. Setelah kita tahu tujuan kita, maka kita akan turun kepada pembahasan yang kedua. Apa tadi? Metode. Metode ini kuno potong. Metode itu cara. Cara mendidik anak bagaimana? Karena sekarang di zaman ini banyak sekali cara-cara yang ditawarkan. Ya, di televisi ada, di internet ada, di buku ada. Dari sekian banyak cara, karena anak inilah buah hati kita yang paling mahal, mestinya kita memilih cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu yang seperti apa? Cara yang terbaik itulah cara yang sudah terbukti kemanjurannya. Dan cara yang tidak mungkin keliru. Cara itu adalah cara yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pendidik? Pak Bu, apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pendidik? Ya. Apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam guru? Ya. Murid-muridnya siapa? Murid-muridnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah terbukti metode Nabi SAW berhasil dalam menelurkan para sahabat yang hebat-hebat? Oh, sudah terbukti. Ya, yang ahli ibadah ada. Yang saudagar ada. Yang panglima perang ada. Yang ahli strategi ada. Apa yang enggak ada dalam diri sahabat Nabi SAW? Berarti metode yang dipakai oleh Nabi SAW di dalam mendidik para sahabatnya ini sudah terbukti kemanjurannya. Bukan hanya terbukti kemanjurannya, Nabi SAW menerapkan metode ini di bawah bimbingan yang tidak pernah salah. Bimbingannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus belajar bagaimana metode Nabi SAW dalam mendidik. Metode Nabi kita SAW dalam mendidik itu jauh lebih sempurna daripada metode-metode yang diimpor dari barat. Barat niku senes pat, senes barat, barat. Barat kan ya? Barat niku senes babakan. Berarti barat itu maksudnya dari negara-negara non muslim. Ya. Metode yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti yang terbaik, pasti yang termanjur. Ya. Makanya itulah pentingnya kita untuk terus belajar. Ya. Makanya kalau misalnya jenengan tanya, Ustaz, kita ini belajar fikih pendidikan anak ini sampai kapan, Ustaz? Yo sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kita yang sudah belajar aja sampai silsilah nomor berapa sekarang? 127. Ya. Sampai silsilah nomor 127 saja, kita ini masih banyak pola-pola, metode-metode yang belum benar. Apalagi enggak belajar. Ya. Sudah. Yang pertama apa tadi? Tujuan. Yang kedua apa? Metode. Yang ketiga, materi. Materi itu adalah apa yang akan diajarkan kepada anak. Ya. Ketika kita akan mengajarkan sesuatu kepada anak, maka kita harus teliti betul sesuatu ini bermanfaat atau tidak buat anak. Apa saja Ustadz materi yang perlu diajarkan kepada anak? Empat. Yang pertama adalah iman. Karakter nopo? Iman. Yang kedua adalah karakter belajar. Apa yang kedua? Karakter belajar. Yang ketiga adalah karakter bakat. Nopo? Karakter bakat. Yang keempat adalah karakter perkembangan. Coba diulangi. Yang pertama nopo? Karakter iman. Yang kedua, karakter belajar. Yang ketiga, karakter bakat. Yang keempat, karakter perkembangan. Apa maksudnya Ustadz? Apa manfaatnya Ustadz? Satu, karakter iman. Ketika kita akan mengajarkan sesuatu kepada anak, maka ajarkan satu, keimanan. Supaya apa Ustadz? Supaya akhlak anak kita ini baik. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? Kepada Allah dan kepada manusia. Sehingga kalau misalnya kita menemukan ada anak-anak yang akhlaknya tidak baik, berarti karakter keimanannya masih kurang untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Gimana akhlaknya mau baik? Lawang pelajaran agama kok cuma dikasih berapa jam? Pinten jam? 2 jam. Seminggu. Padahal seminggu berapa jam? Sehari berapa jam pelajaran? Pinten? 8. Nggih. Oh, rana Pak Guru ya, Pak Guru pada mulang ya. Oh, Bu Guru wonten. Atau pensiunan. Masa jenengan sudah pensiun lupa. Sehari berapa jam pelajaran? Berapa? 5 jam pelajaran. 8. Ana sing 7, ana sing 5, ana sing 8, sing bener sing ngendi iki? Oh ya, tergantung sekolahnya Ustaz. Ya wis ora apa-apa. Sudah 8 sekarang. Katakanlah 8. Anak masuk berapa hari? 6. 8 kali 6? Berapa? 48. 48 jam pelajaran. Pelajaran agama cuma 2 jam. 2 jam pun kadang-kadang ditaruh di jam terakhir. Mangsane bocah-bocah wis pada ngantuk, kesel, bebeh, angup. Kayak gini kok pengen akhlaknya baik? Ya ora mungkin lah, Pak, Pak. Ya. Maka karakter yang materi yang diajarkan kepada anak pertama kali karakter keimanan. Apalagi Ustaz, selain keimanan, yang kedua adalah karakter belajar. Supaya apa? Supaya ilmu anak bertambah terus. Ya. Nah, belajar ini nanti kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, yang paling penting adalah belajar ilmu agama. Kemudian baru ilmu-ilmu umum yang lainnya. Ya. Mengajak anak untuk membaca, mengajak anak untuk mendengar, mengajak anak untuk menyimak. Ya. Yang namanya belajar itu kan gak mesti harus baca, baca, baca, baca. Mendengar juga bisa digunakan untuk belajar. Melihat juga digunakan untuk belajar. Makanya sekarang ada istilah sekolah alam. Ya. Bukan hanya di dalam kelas terus. Kadang diajak ke sawah, kadang diajak kemana? Ke pasar, kadang diajak ke mana lagi? Ke kebun, kadang diajak ke panti asuhan. Ya. Yeah. Ini adalah yang kedua, karakter nopo? Belajar. Yang ketiga, materi pendidikan adalah karakter bakat. Kenapa Ustadz bakat? Ya iya toh, anak ini kan perlu hidup. Anak ini perlu hidup, nanti kalau sudah besar, dia perlu nyari duit. Buat apa? Buat hidup. Buat hidup dirinya sendiri, buat menghidupi siapa? Anak dan istrinya. Maka perlu dijelaskan, perlu ditumbuhkan bakat anak ini apa. Ada yang masya Allah bakatnya dagang. Ya. Ada yang bakatnya dagang. Ada yang bakatnya beternak. Ada yang bakatnya bertani. Itu bisa kelihatan dari kecil anak-anak. Ketika anak ini sayang banget sama hewan-hewan. Oh, kemudian bakatnya apa? Ternak. Ya. Mungkin baru kelihatan sayang sama kucing. Ya. Ya bukan berarti ternak apa? Kucing. Ya. Tapi dia sudah punya kecenderungan kepada ternak. Oh, berarti ini diarahkan untuk menjadi peternak misalnya. Apa bisa ustadz-ustadz ya peternak? Ya bisa. Ya. Dia sekalian jadi ustadz, sekalian ngingu bebek. Mungkin? Lu Nabi SAW. Beliau adalah penggembala. Penggembala apa? Kambing. Bukan hanya Nabi SAW. Seluruh Nabi. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Nabi SAW mengatakan, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, seluruh Nabi penggembala kambing. Seluruh Nabi. Orang itu harus dikembangkan bakatnya. Ada yang bakatnya, Masya Allah, dagang. Ada yang bakatnya, dagang. Baru dibikinkan pisang goreng sama ibunya, banyak gitu kan. Bu, saya bawa 10 ya. Loh, ngapa sih akhirnya teman 10? Tekdol. Jangan kemudian jenengan katakan, ajalah ngisi-ngisi nakon anak PNS dodolan pisang goreng. Lu kenapa? Saya tanya, jualan pisang goreng haram? Haram? Haram apa halal? Ya tergantung pisangnya kangen di. Ya pisangnya dewek Ustaz. Ya halal insya Allah. Anak ini punya bakat, kembangkan bakatnya. Ini materi pendidikan yang ketiga. Yang terakhir apa tadi? Karakter perkembangan. Jadi anak ini ketika berkembang itu harus disesuaikan dengan fase perkembangannya. Jadi anak itu dari usia 0 sampai usia dewasa itu ada fase-fasenya. Anak usia sekian sampai sekian ini kecenderungannya ke apa? Anak usia sampai sekian sampai sekian kecenderungannya kemana? Jadi jangan sampai anak yang masih kecil kita sudah tanamkan sesuatu yang belum fasenya. Ya. Dan kalau kita tidak sesuaikan dengan fasenya, bahaya. Contoh ya, kenapa banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya ini sulit bersosialisasi. Sulit bersosialisasi, sukanya menyendiri terus. Kalau ketemu sama orang lain gak mau ngobrol. Ternyata orang tuanya keliru di dalam menerapkan fase perkembangan. Usia baru 2 tahun, 3 tahun sudah dikenalkan dengan HP. Sehingga anak itu di usia 2 tahun sudah terus menyendiri dengan HP. Gak pernah dia bersosialisasi dengan temannya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan orang tuanya. Akhirnya itu terbawa di dalam karakter anak. Pengennya menyendiri terus, gak pernah bergaul dengan temannya. Kenapa? Karena orang tuanya sejak kecil dia tidak menyesuaikan fase perkembangannya. Bahkan sampai hal yang bersifat motorik, ya gerakan anak itu ada fase-fasenya. Di mana usah kita dapatkan? Belajar dalam ilmu psikologi pendidikan anak. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, materi yang perlu disampaikan kepada anak adalah, sudah selesai ya? Oh iya, sekarang kita pindah kepada prioritas pendidikan. Ya. Tadi kita sudah bahas tujuan pendidikan, kita sudah bahas metode pendidikan, kita sudah bahas materi pendidikan. Nah, yang keempat kita bahas prioritas pendidikan. Ketika kita akan mendidik anak kita, harus kita punya prioritas. Anak punya keahlian untuk bekerja, penting atau tidak? Penting. Tapi di antara yang penting ini ada yang paling penting. Makanya kita punya namanya prioritas. Prioritas itu adalah harus didahulukan, harus diutamakan. Apa prioritas pendidikan di dalam agama kita? Prioritas pendidikan dalam agama kita adalah tauhid. Napa? Tauhid, akidah, keimanan. Ini istilah yang berbeda-beda, tapi maknanya mirip. Ada istilah tauhid, ada istilah napa? Akidah, ada istilah keimanan. Ini mirip. Intinya adalah keyakinan dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus kita prioritaskan? Yang kita prioritaskan untuk diajarkan kepada anak pertama kali adalah masalah keimanan. Makanya menurut sebagian ulama yang menganggap hadisnya sahih atau hasan, bayi yang pertama kali lahir itu yang pertama kali diperdengarkan di telinganya adalah azan. Di dalamnya ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di dalamnya ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalamnya ada la ilaha illallah. Ini semuanya lah keimanan. Jadi pertama kali anak lahir itu bukan disuguhi rock and roll. Ya. Pertama kali anak dilahirkan itu bukan disuguhi dangdut. Bukan. Keimanan ini namanya prioritas. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Makanya para sahabat Nabi SAW, apapun profesinya, ada yang profesinya petani, ada yang profesinya prajurit, ada yang profesinya peternak, ada yang profesinya pedagang, ada yang profesinya hakim, ada yang ulama, macam-macam profesinya, akan tetapi semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan menjadi pedagang, tapi pedagang yang beriman. Silakan menjadi peternak, tapi peternak yang beriman. Silakan menjadi guru, tapi guru yang beriman. Silakan menjadi insinyur, tapi insinyur yang beriman. Silakan menjadi pilot, tapi pilot yang beriman. Silakan menjadi tentara, polisi, tapi yang beriman. Sehingga iman itu adalah prioritas utama. Itulah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Jundub. Sinten? Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, beliau ini sedang menceritakan bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Mari kita simak. Gunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Kata Jundub, kami yaitu para sahabat Nabi SAW bersama dengan Rasul SAW ketika kami masih muda. Ya. Inilah orang tua para sahabat itu, mereka pintar sekali, cerdas sekali untuk membuat anak-anak mereka dekat dengan siapa? Rasul SAW. Dekat dengan ulama. Ya. Dekat dengan ahli ilmu. Supaya ketularan ilmunya. Kemudian apa kata beliau? فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنَّ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. Kami ini para pemuda, anak-anak itu, belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Belajar apa tadi? Iman sebelum belajar Al-Quran. Berarti mana yang didahulukan? Iman, akidah, tauhid. Ini yang diajarkan terlebih dahulu. Makanya enggak ada ceritanya anak baru lahir langsung di ayo alif ba ta sa jim. Enggak ada. Pertama kali diajarkan tentang kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, siapa yang menciptakan kita, siapa yang kasih kita umur. Itu namanya keimanan. Yeah. Sebelum kita ajarkan Al-Qur'an, ajarkan keimanan dulu kepada anak kita. Baru kemudian summa ta'allamnal Qur'an. Baru setelah kita diajari keimanan oleh Nabi SAW, baru kita diajari Al-Quran. Efeknya apa? Fazdadna bihi imana. Akhirnya dengan belajar Al-Quran itu, iman kita semakin kokoh, semakin bertambah. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran, yang mereka pelajari sesudah itu, menguatkan keimanannya. Ya. Yeah. Sudah diajari siapa yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil sudah diajari seperti itu, baca Al-Qur'an, ternyata sesuai dengan apa yang dahulu pernah dia pelajari, sehingga semakin kuat keyakinan dia kepada Allah. Maka jangan dibalik. Jangan dibalik. Ada sebagian orang Qur'an Qur'an Qur'an tapi lupa keimanan. Keimanan dulu baru kemudian Al-Qur'an. Apakah kemudian berhenti? Tidak. Beriring berjalan bersama. Antara menanamkan keimanan dengan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Baik, jamaah yang kami hormati, mari kita ulangi. Kalau kita ingin sukses untuk menumbuhkan karakter yang sudah ditanamkan Allah kepada anak-anak kita, maka dalam mendidik anak kita harus memperhatikan berapa hal? Empat hal. Yang pertama apa? Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan harus sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Apa tujuan diciptakan manusia? Untuk beribadah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang kedua yang harus perhatikan, metode pendidikan. Metode pendidikan yang terbaik adalah metodenya siapa? Rasulullah SAW saat mendidik para sahabatnya. Poin yang ketiga, materi pendidikan. Apa materi yang perlu diajarkan? Satu, karakter keimanan. Yang kedua, karakter belajar. Yang ketiga, karakter bakat. Yang keempat, karakter perkembangan. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki prioritas pendidikan. Apa prioritas yang harus diajarkan pertama kali kepada anak? Keimanan, tauhid, akidah. Itu istilah yang redaksinya berbeda-beda, tapi intinya sama. Qadarullah masyafa'al, waktunya sudah habis. Jam 11, mohon maaf tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan jabarkan lebih luas lagi. Ini tadi baru pembahasan secara global. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.